Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah. Para jemaah, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun anda berada, bersyukurlah pada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Yakin Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Bersabar atas segala ujian dan cobaan. Kita harapan kita kepada Allah dihapus dosa, diangkat derajat kita. Di antara bentuk syukur, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tidak mungkin Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu, pasti di situ ada manfaatnya. Begitu pula tidak mungkin melarang sesuatu, pasti mengandung bahaya. Pada kesempatan yang baik ini, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa, ya, dengan tema yaitu pasal Dararud Dunubi wal Ma'asi, bahayanya dosa dan maksiat. Penulis mengatakan, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, falnarji ila ma kunna fihi min dhikri dawa'id da alladhi in istamarra afsada ad-dunya al-'abdi wa akhirat wa akhiratahu. Kita kembali, ya, kepada apa yang sudah kami sampaikan di depan, yaitu apa, tentang penyebutan dawa idda, obat dari penyakit, obat-obat dari penyakit. Di mana kalau penyakit ini alladhi in istamarra, kalau penyakit itu dibiarkan terus-menerus, akibatnya apa? Afsadad dunyal abdi wa akhiratahu, akan merusak kehidupan hamba, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan akhiratnya. Jadi beliau dengan tegas mengatakan, kalau dosa itu dibiarkan, ya, kalau dosa itu dibiarkan, akan apa? Akan menyebabkan rusaknya dunia dan akhirat seorang, ya. Sementara memang kita tidak boleh membiarkan dosa tersebut, para jemaah, ya. Tidak boleh kita membiarkan perbuatan dosa tersebut, ya. Seorang beriman ketika dia berbuat dosa, maka dia apa? Segera menuju kepada ampunan Allah. Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin. Bersegera kalian kepada ampunan Allah, kepada surganya Allah yang seluas langit dan bumi, ya, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran, ya, ayat 132. Wasari'u ila mawfirati min rabbikum, bersegera, ya. Dan jangan apa? Jangan terus-menerus, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim, ya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Surat Al-Imran 135. Ya, yaitu orang-orang ketika mereka idza fa'alu fahisatan, berbuat fahisyah, melakukan dosa, kekejian, au dzalamu anfusahum atau dzalim, langsung apa? Dzakarullah, langsung mereka ingat Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Langsung mohon ampun atas dosanya. Ya. Wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'anu wahum ya'lamun. Dan mereka tidak terus-menerus untuk berbuat dosa tadi, sementara dia sadar dan tahu. Ini ujian bagi kita. Pasti dalam hati itu diberitahu. Nurani itu pasti dibisiki. Kamu dosa ini. Yang kamu lihat dosa. Yang kamu dengar dosa. Yang kamu ucapkan dosa. Yang kamu pikirkan dosa, tahu, pasti akan diberitahu. Terasa hati nurani. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Ada ilham di situ. Baik yang takwa maupun yang fujur, yang dosa. Ada malaikat. Ma minkum min ahadin illa waqad ukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikat. Masing-masing kalian diberikan qarin jin dan malaikat. Ini para jemaah. Oleh karena itu jangan. Apa, makanya orang mengatakan hati nurani itu tidak bisa ditipu. Hati nurani tidak bisa ditipu. Ketika kita berbuat dosa, itu tahu. Nah, orang beriman apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus. Ya, Ali Imran tadi. Ya. 134. Berapa? 5 ya. Antum lihat di sana. Kemudian kata beliau, فَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْلَمَ أَنَّ الدُّنُوبَ وَالْمَعَاسِي تَدُرُّ وَلَا بُدَّ. Di antara yang harus diketahui, seyokianya diketahui, bahwa dosa dan maksiat itu tadurru, membahayakan, mencelakakan, wala buddha, pasti. Itu pasti. Para ikhwan sekalian, ya, Allah berfirman, Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ibnu Rajab menjelaskan, ya, salafus soleh ketika mereka lalai di dalam menjaga Allah Ta'ala, yaitu apa? Menjalankan perintah, lalai, melanggar larangan. Apa yang terjadi? Kata Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, mereka melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada keluarganya, pada kendaraannya, pada rumahnya, ya, pada budak-budaknya. Artinya, para jemaah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, betul ujian, tapi kita harus husnudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bermaksud baik, dan harus buruk sangka pada saya, pada kita, bahwa ini dosa saya, ini dosa saya. Jadi kalau ada dosa, pasti kita akan melihat tidak menyenangkan. Itu penjelasan Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ihfadillah yahfadka. Kalau tidak, ujian, tapi tidak ada salahnya kita husnudzon pada Allah, buruk sangka pada kita, sehingga apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Wal ladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang ketika mereka membuat fahisyah, ya, kemudian apa, mereka membuat fahisyah atau berbuat dolim kepada diri mereka, langsung ingat pada Allah, dzakarullah, ya, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan tidak membiarkan diri mereka tetap dalam kubangan dosa. Ini para jemaah, paling tidak astagfirullahaladzim, ya. Satu sisi setannya kuat, tetap berbuat dosa, ingat ya Allah, kenapa saya, kenapa begini, kenapa begini. Itulah ulama menyebut dengan apa? Itu namanya nafsul lawwamah. Kenapa saya kok begini, kenapa kok begitu, kenapa saya kok terlambat sholat berjamaah, kenapa saya kok dolim sama istri, kenapa saya kok dolim sama anak, kenapa, itu semua harus jadi pertanyaan kepada diri kita. Tapi setan pinter, yang terbisik dalam nian kita, mendingan kamu begitu, itu lo lihat, itu dosanya minta ampun lebih banyak daripada kamu. Itulah setan membisikkan perjemah. Kan diberikan, ma minkum ya haji illa waqad ukila ilaihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika faqalu wa iyyaka faqala wa iyyaya walakin ani Allah fa aslama wa la ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim dari Abi Hurairah. Masing-masing kalian, kata Nabi, ada korin, dikasih korin, teman dekat, ya, berupa apa? Jin dan malaikat. Termasuk kau ya Rasul? Iya, aku juga. Tapi korin jinku itu aslama, masuk Islam. Aslama, tunduk. Sehingga tidak menyuruh aku kecuali kebaikan. Tapi korin kita jin, dari bisikan-bisikan yang menyesatkan, membuat kita terbiar dalam dosa, ya. Akhirnya apa? Pasti mengandung sesuatu yang bahaya. Wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumumi fil abdan. Kata beliau, adapun bahaya dosa dan maksiat bagi hati seperti bahayanya racun bagi badan. Itu para jemaah. Ya. Ini adalah masalah hati. Kita tadi mengkaji kitab Bulughul Maram terkait dengan masalah hukum ibadah secara zahir. Nah, kalau tidak dibarengi dengan ini, bisa tergerogoti amal-amal kebaikan kita karena tidak memperhatikan dosa-dosa itu. Sementara di sini tempatnya kesombongan, tempatnya riya di hati, tempatnya ujub, tempatnya sum'ah, tempatnya takabur, kiber dalam hati. Nah, sementara dosa-dosa yang kita lakukan bisa merusak hati kita, bagaikan racun merusak badan kita. Alakhtilafi darajatiha fid darar. Ya, sesuai dengan perbedaan derajat, perbedaan tingkatan dalam masalah bahaya ini. Ya, ada racun yang memang tingkat mematikannya tinggi. Begitu pula dosa. Makanya dosa ada dua, dosa kecil, dosa besar. Dosa besar pun juga bertingkat-tingkat. Dosa kecil juga demikian. Tapi kita jangan meremehkan dosa. Karena apa? Karena orang beriman itu melihat dosa seperti dia berada di bawah bukit, di bawah gunung, takut gunung itu hancur. Seperti perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yuqa 'alaihi wa annal fajir yara dhunubahu ka'annahu dhubabun yaqa'al anfi fayaqulu hakadha. Rawahu al-Bukhari. Orang mukmin melihat dosanya seperti apa? Dia berada di bawah gunung, dia takut gunung hancur menimpa dia. Coba gunung, bukan hanya sekedar dinding, tapi gunung. Orang mukmin melihat dosanya seperti dia berada di samping gunung. Gunung itu mau hancur menimpa diri. Itu orang mukmin. Saking apanya? Berarti serius melihat dosa. Apalagi takut kepada dosa itu. Itu seharusnya orang yang beriman. Tapi orang fajir, orang yang memang gemar melakukan perbuatan dosa, melihat dosanya seperti apa? Seperti seekor lalat yang nempel di hidungnya. Ini mah kecil. Ini antel sudah 60 tahun. Ini antel sudah 70 tahun. Iya, kalau sampai segitu umur kita, kita tidak tahu. Sehingga jangan remehkan dosa. Di antara salafus saleh mengatakan, jangan kau remehkan dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, kepada Zat yang Maha Agung. Kita lihat dosa itu kecil, tapi kita perbuat kepada Zat yang Maha Agung. Ya, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wa sababuhu ad-dunub wal ba'asi. Kata beliau, bukankah yang terjadi di dunia dan akhirat baik keburukan maupun penyakit kecuali sebabnya adalah dosa dan maksiat. Ya, tidak hanya sekedar melihat gempa bumi itu lempeng bumi yang bergeser, Tidak hanya ketika melihat badai gletser sekarang sedang mencair karena ada apa? Pemanasan global. Ya, bukan hanya melihat bahwa terjadinya yaitu gunung meletus atau yang lain, curah hujan yang tinggi, hanya melihat kepada sisi alam saja. Mudah-mudahan ya, karena kalau kita lihat yang menjelaskan dari BMKG sepertinya banyak dari kaum muslimin, namun masih belum ya pernah terdengar bahwa itu adalah sebab-sebab dosa. Atau kita mengatakan bahwa mari kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala, mari kita perbaiki diri, bukan hanya sekedar ketika ada bencana-bencana terjadi kemudian hanya dilihat dari sebab akibat, dari sisi fisika, dari sisi kimia, dari sisi alam ya para jamaah rahmat Allah. Tapi orang beriman kita lihat sikapnya bagaimana ketika melihat keagungan Allah, keagungan dan kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lilul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Itu ketika lihat, kita lihat indahnya. Sebaliknya, ketika ayat-ayat tersebut terbalik dengan adanya gempa, terbalik dengan adanya gunung meletus, terbalik dengan adanya porak-poranda dengan hembusan angin, itu juga ayat-ayat Allah Ta'ala. Sehingga apa? Memiliki sikap yaitu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika berbaring, dan selalu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia senantiasa memikirkan bagaimana ciptaan Allah tersebut, ya, pencipta langit dan bumi. Lalu apa hasilnya para jemaah? Hasilnya adalah rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada yang sia-sia. Semuanya yang kau ciptakan, ya Allah. Baik terjadinya gempa, pasti ada hikmahnya. Apalagi indahnya gunung, indahnya pantai, pasti ada hikmahnya. Dan ketika pantai dihempas oleh ombak, menyapu banyak penduduknya, pasti ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Subhanaka faqina adzaban nar. Kemudian memuji Allah, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Lalu apa? Minta perlindungan, jauhkan kami dari neraka. Begitulah para jemaah, orang yang beriman memandang alam. Begitu pula orang beriman melihat dosanya, menghubungkan antara peristiwa alam dengan dosa. Tidak hanya peristiwa alam semata, ya. Kemudian kata beliau, faman ladzi akhraja al-abawain minal jannah. Coba apa yang telah mengeluarkan kedua orang tua kita, Nabi Adam dan Hawa, dari sorga, dari ladzati wan na'im wal bahjati was surur, yaitu negeri yang penuh dengan kelezatan, sorga yang penuh dengan kenikmatan, sorga yang penuh dengan al-bahjah, yaitu bahagia, yaitu tercerah wasurur dan kebahagiaan, ila daril alami wal ahzani wal masaib, lalu keluar ke dunia ini yang penuh dengan al-alam, yaitu rasa sakit, al-ahzan, rasa sedih, wal masaib, musibah-musibah yang ada. Apa coba? Wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum ya wa qulna bitu ba'dukum ba'd. Ketika kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga, jangan dekati pohon itu. Tapi setan, fa'azallahuma syaitan anha, fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan menggelincirkan dan mengeluarkan, alias apa? Dosa. melanggar larangan para jamaah. Tidak main-main, yang tadinya berada di tempat yang nikmat, kemudian diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi akhraja iblisa min malakutis sama' wa taradahu wa la'anahu? Apa yang membuat, apa yang mengeluarkan iblis dari langit, diusir darinya, kemudian dilaknat, dia dilaknat. Wa masakha zahirahu wa batinahu, dan dihapus zahir dan batinnya. Faja'ala suratahu akbaha suratin wa asda'aha, dan dijadikan bentuk fisiknya paling buruk, paling jelek. Begitu pula wa batinaha akbaha min suratihi wa asna, dan batinnya juga lebih jelek daripada bentuk fisiknya, ya, lebih buruk. Wa mudilla bil qurbi bu'dan, diganti dulu dekat lalu menjadi jauh. Wa bir rahmati la'natan, dulu diberi rahmat di sorga dan dilaknat, ya. Wa bil jamali kubahan, dulu indah jadi jelek. Wa bil jannati naron taladdha, diganti surga dengan neraka yang menyala-nyala. Wabil imani kufro, iman diganti dengan kekufuran. Wabimualatil waliil hamidi a'zam adawatin wa masyaqatin. Begitu pula yang tadinya berwala dengan perwalaan yang baik, yang terpuji, menjadi permusuhan yang sangat besar. Itu semua karena dosa. Karena dosa. Sebagaimana Allah berfirman, ya, dalam surat, yaitu Al-Hijr, para jemaah rahmati Allah, ya. Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar engkau wahai iblis dari surga, engkau rajim, engkau terkutuk, ya. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, bagimu laknat sampai hari kiamat. Tapi namanya iblis, ya, apa jawabannya? Qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Kalau begitu, ya Allah, ya Rabbi, berikan tenggang waktu pada saya sampai hari dibangkitkan. Dia hidup sampai kiamat. Untuk apa? Untuk menggoda kita. Ya, untuk menggoda kita, para jemaah. Tapi yang tadinya berada di surga diusir, dilaknat, diganti semuanya dari kebaikan dengan keburukan, itu semua dengan sebab dosa, ya. Wa bi jazali tasbihi wat taqdisi wat tahlil zajal al kufri wa syirki wal kadhib waz zuri wal fahsh. Demikian juga dari ucapan tasbih takdis, yaitu mensucikan, ucapan tahlil diganti dengan kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kebohongan, kekejian. Wa bi libasil imani libasal kufri wal fusuki wal isyan, yang tadi diberikan pakaian keimanan diganti dengan pakaian kekufuran, kefasikan dan dosa. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, lalu dia terhina di hadapan Allah dengan sehina-hinanya. Wasaqata min 'ainihi ghayatas sukut, jatuh iblis, ya, dari pandangan Allah dengan sejatuh-jatuhnya. Wa halla 'alaihi ghadabur rabbi ta'ala fa ahwa, sehingga apa, baginya mendapatkan kemurkaan Allah ta'ala dan dijatuhkan oleh Allah SWT. Wa maktahu akbarul makti fa'ardah, kemudian mendapatkan kemurkaan dengan sebesar-besarnya kemurkaan dan dibinasakan. Fasoro wawad dan likulli fasikin wa mujrim, kemudian selanjutnya menjadi apa? Menjadi pembimbing, menjadi pemimpin, menjadi penggiring bagi orang yang berbuat fasik dan berbuat dosa. Yang tadinya di surga, ya, berubah. Karena apa? Karena dosa. Radhiya nafsihi bil qiyada ba'da tilkal ibadah wa siyadah. Dan dia senang, ya, iblis tadi. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin-pemimpin orang-orang yang berbuat dosa, berbuat kefasikan, ya, setelah tadinya menjadi orang yang beribadah. Ya dan bika Allahumma min mukhalafati amrika wa irtikabi nahyika, kata beliau, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari menyelisih perintahmu dan dari melanggar laranganmu. Ini dosa, para jemaah. Beliau sampaikan bagaimana akibat yang dialami oleh Nabi Adam dan istrinya. Lalu juga bagaimana akibat yang dialami oleh iblis mendapatkan gelar sampai sekarang ar-rajim, yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, dari setan yang terkutuk. Begitu pula kata beliau, wa man ladzi aghraqa ahlal ardi kullahum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Coba apa yang membuat bumi tenggelam semuanya sehingga air, ya, bah meninggi berada di puncak-puncak gunung. Bagaimana dengan kaumnya Nabi Nuh? Ya. Semua karena dosa. Surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu shayhatu wa minhum man khasafna bihil ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kemudian kami adab masing-masing mereka. Nah, kaumnya Nabi Nuh dengan banjir sampai di puncak gunung airnya. Kaum Nabi Lut dibalik, ya, dilempar dengan batu dibalik buminya. Bagaimana dengan kaum Ad? Dihempas. Kaum Samud yang besar-besar, semua dengan dosa. Fakullan akhadna bidzambi, masing-masing kami adab karena apa? Bidzambi, dosa. Surat Al-Ankabut ayat 40. Ya, faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada yang kami lempar batu dari langit. Wa minhum man akhadathu shayhatu, ada juga yang mati dengan suara keras. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada juga yang ditenggelamkan oleh bumi. Wa minhum man aghraqna, ada juga yang ditenggelamkan oleh air. Ya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah tidak zalim kepada mereka. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, tapi mereka telah berbuat zalim pada diri mereka sendiri, yaitu dengan dosa para jemaah. Oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk apa? Selalu tadabbur, tafakkur, muhasabah, berhenti sejenak apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Ya, segera kita mohon ampun, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiarkan diri kita dalam kubangan-kubangan dosa. Istighfar pada Allah taala. Kullu bani adam khata. Setiap manusia pasti berbuat salah. Yang namanya dosa dan salah itu adalah merupakan tabiat manusia. Tapi yang paling baik, wa khairu al-khotoin at-tawwabu, yang paling baik dari mereka yang berbuat dosa adalah yang mau kembali, mau taubat kepada Allah taala. Para jemaah, kata beliau, wa man ladzi sallata ar-riha ala qaumi 'adin hatta alqathum mauta 'ala wajhil ardi ta'annahum a'jazu nakhlin qawiyah. Ya, coba apa yang telah membuat, yaitu angin kepada kaum 'Ad, sampai mereka dilempar sebagai jasad-jasad mayit yang mati di atas muka bumi, seakan-akan mereka ada pepah kurma yang kering yang tidak ada artinya. Wa dammarat ma marat alaihi min diarihim wa hurusihim wa zuru'ihim wa dawabihim, begitu pula apa yang telah menghancurkan rumah mereka, tempat kediaman mereka, pertanian mereka, dan juga hewan-hewan ternak mereka, apa semua? Hatta soru ibrotan li umam ila yaumil qiyamah, hingga menjadi ibroh, pelajaran, ya, bagi umat-umat yang lain, bagi kita. Kita lihat dalam Al-Quran, ya, sampai di kiamat jadi pelajaran kita para jemaah. Sekarang bisa dilihat bekas-bekas itu, ya, negeri Sodom bisa dilihat, ya. Oleh karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, berjalanlah di atas muka bumi dan perhatikan apa dan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Kita jangan jauh-jauh, di sekeliling negeri kita ini sudah banyak terjadi ibrah-ibrah yang bisa kita ambil. Dan sudah kita dengarkan sering bahwa ketika kita membiarkan perbuatan dosa, maka yang terjadi tidak hanya akibat kepada mereka yang berbuat dosa saja, tapi juga menimpa kepada yang lain. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takulah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim, berbuat dosa, tapi juga menimpa kepada yang lainnya. Ya. Wa man ladzi arsala 'alaihi 'ala qaumi Tsamud as-sayhata hatta qatta'at qulubahum fi ajwafihim wa matu an akhirihim. Apa yang membuat ya dikirimnya kepada kaum Tsamud as-sayhah, suara yang keras sampai memutus jantung-jantung mereka yang ada di rongga-rongga perut mereka sehingga mereka mati semuanya sampai terakhir. Ya. Ini terdapat dalam surah Al-Ankabut 40 tadi. Ada yang dilempar dengan batu seperti kaum Nabi Lut, ada dengan suara keras seperti ini kaum Tsamud, ya. Kaum Ad dengan angin yang kencang. Ini para jemaah, kaum Nabi Nuh dengan banjir bandang. Nah, sekarang terjadi semua ini. Bukan hanya puluhan ribu yang mati, ratusan ribu. Sedih, iya. Kita doakan, harus kita bantu mereka, betul dan harus. Namun di sisi lain jangan disimpan bahwa itu semua akibat dosa, dosa dan dosa. Kita disuruh untuk mengambil ibrah dan pelajaran. Jangan kita biarkan peristiwa berjalan begitu saja. Begitu pula jangan hanya menjelaskan sebab akibat dari sisi ilmu alam. Karena konsleting listrik terjadi kebakaran, karena lempengan bumi bergeser terjadi gempa sampai tsunami, karena ya kutub utara mencair banjir di mana-mana, itu sebab secara fisika, secara kimia. Namun agama kita menjelaskan dan harus yakin, harus percaya bahwa tidak ada perbuatan atau keburukan, penyakit kecuali dengan dosa. Ketika kita mengakui kita berdosa, bukan aib. Mengaku dosa di hadapan Allah sesuatu yang mulia, ditindaklanjuti dengan mohon ampun kepadanya, bertobat dengan ikhlas, meninggalkan perbuatan dosa, tidak kembali kepadanya, menyesali apa yang kita lakukan, mengembalikan milik orang lain jika berkaitan dengan harta, berkaitan dengan darah, berkaitan dengan kehormatan. Maka dosa-dosa jangan kita biarkan. Hendaklah kita segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wa man ladzi rafa'a qurulutiya hatta sami'atil malaikatu nabiha kail kilabihim. Lantas apa yang membuat ya negerinya kaum Nabi Lut diangkat sampai malaikat pun mendengar seruan gonggong. Ya, thumma qalabaha 'alaihim. Lalu dibalik, faja'ala 'aliyaha safilaha. Yaitu bawah menjadi atasnya, ya. Bawah jadi atasnya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa dibalik atas jadi bawah. Dalam surat Hud 82, ya, falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud. Ketika datang perintah kami, kami jadikan terbalik, atas jadi bawah, bawah jadi atas, dan kami hujani dengan batu yang panas. Ini para jemaah, ya, semua karena dosa-dosa kita. Kita ambil ibrah, ambil pelajaran. Mari kita bersama-sama dengan tulus, dengan ikhlas, masing-masing karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang, bukan karena manusia, bukan karena harta, bukan karena kejabatan, tapi semata-mata karena Allah Ta'ala sungguh-sungguh memikirkan dosa-dosa kita. Fahlakahum jami'an thumma adba'ahum hijarata minas sama'i amtaraha 'alaihim. Lalu dimusnahkan semuanya. Allah memusnahkan semua. Lalu Allah mengiringi mereka dengan hujan batu dari langit. Ya, amtaraha 'alaihim. Fajama 'alaihim minal 'uqubati ma lam yajma'hu 'ala ummatin ghairihim. Kemudian Allah kumpulkan mereka dari siksa-siksa tersebut. Allah jadikan adab tersebut yang belum pernah terjadi kepada umat-umat sebelumnya. Wa li ikhwanihim amsaluha wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Ya, demikian juga kepada saudara mereka yang semisalnya. Tidaklah itu kecuali adalah perbuatan orang-orang yang zalim. Wa man ladzi arsala 'ala qaumi syu'aib sahabal adzabi kadzulal. Falamma sarafa qurusihim amtara 'alaihim narun taladdha. Bagaimana, apa yang membuat terhadap kaum Syu'aib dikirim sahabal azab kadzulal, yaitu awan azab seperti apa? Seperti naungan sesampai di atas kepala mereka yang turun adalah narun taladdha, yaitu api yang menyala-nyala. Wa man ladzi araqa fir'auna wa qaumahu fil bahr. Apa yang membuat Fir'aun tenggelam bersama dengan kaumnya di lautan? Wa man qala arwahahum ila jahannam. Dan apa yang membuat memindahkan ruh-ruh mereka berada di mana? Yaitu di atas neraka jahannam. Fal ajza ba fal ajsadu lil ghoraq wal arwahu lil harq. Jasad mereka tenggelam, ruh mereka dibakar. Nah, ini semua para jemaah, ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala dengan kesehatan, dengan kehidupan ini, bisa menghirup oksigen dengan bebas, bisa menikmati air minum, bahkan jenis-jenis minuman dan makanan. Maka hendaklah kita bersyukur pada Allah Ta'ala, lalu kita dengan bentuk syukur diantaranya bertobat dari setiap dosa yang ada. Di sini beliau, yaitu penulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menjelaskan, pertama adalah bahaya dosa, lalu memberikan contoh yang ada di dalam Al-Quran dan maha benar apa yang Allah firmankan. Bisa lihat kenyataan, masih ada asar-asar, bahkan jasadnya Fir'aun masih ada, masih Allah Ta'ala biarkan ada. Untuk apa? Untuk pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Ya, begitu pula dengan Qarun. Wa maladhi khasafa bi Qarun wa darihi wa malihi wa ahli. Apa yang membuat Qarun tenggelam? Rumahnya, hartanya, keluarganya. Wa maladhi ahlakal Qarun min ba'di Nuh bi anwa'il uqubat wa dammaraha tadmira. Apa yang membuat Qarun binasa? Apa yang membinasakan Qarun setelah Nuh dengan berbagai macam siksa, dengan berbagai macam adab? Allah hancurkan, ya, negeri-negeri mereka dengan sehancur-hancurnya. Wa man ladzi ahlaka qauma sahibi Yasin bisayhata khamadu'an akhirihim. Apa juga yang membinasa kaumnya, yaitu sahibnya Yasin bisayha, dengan suara, dengan suara yang keras, ya, yaitu kaum Samud, sehingga mereka mati semuanya. Ini para jemaah, ya, tidak lain adalah perbuatan-perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari adab-adab tersebut. Memang kita sadari sebagai manusia tidak lepas dari dosa, bahkan sebagian sangat gemar melakukan dosa, apalagi pada zaman di mana semua fasilitas yang ada bisa menjadi, yaitu bumerang untuk memperkuat perbuatan dosa. Bukankah, ya, orang bilang setan gepeng ini, yaitu handphone ini, ya, sekali klik, dua kali klik, apapun yang diinginkan dari dosa muncul di situ. Begitulah, begitu pula fasilitas yang lain, bahkan dosa difasilitasi. Dosa diberikan tempat, dosa dilindungi, sementara tidak berkutik kaum muslimin untuk merubah dengan tangan, karena memang itu hak dari penguasa. Maka semoga penguasa kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Ta'ala sehingga tidak memfasilitasi perbuatan dosa, namun memberikan penjelasan. Dan kita juga jangan berhenti untuk selalu memberikan penjelasan, untuk selalu mengingkari kemungkaran dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, nasihat yang baik, dan juga dengan perdebatan yang baik. Kita ingkari berbagai macam kemungkaran. Agar apa? Agar bisa lepas diri dari yaitu dosa, diam dan membiarkan dosa dan kemungkaran. Diam dan membiarkan dosa adalah dosa. Diam dan membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Selain itu, bisa berakibat kemungkaran, dosa yang diperbuat oleh orang. Lalu kita diam, pertama kita dosa, yang kedua bisa jadi akibat dari dosa itu juga bisa terkena kepada kita. Bukankah ketika Nabi bersabda, "Yalzu jaisunil Ka'bah faida kanu bibaida'in minal ardi yukhsafu biawalihim wa akhirihim." Fakultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu biawalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Qala yukhsafu biawalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaih. Ketika Nabi bersabda, ketika pasukan gajah mau menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba sesampai di tanah lapang, Allah Ta'ala hancurkan semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir. Aisyah berkata, aku berkata, bagaimana ya Rasulullah dihancurkan, dihapus semuanya dari pertama sampai terakhir, sementara ada di antara mereka hanya berjualan di situ, atau orang-orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah? Apa kata beliau? Semuanya dihancurkan, nanti kelak di hadapan Allah dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Karena berada di zona merah, karena berada di zona dosa, berada di zona maksiat, sementara dia diam, tidak mengingkari. Maka membiarkan dosa adalah dosa, membiarkan kemungkaran adalah kemungkaran. Dan yang berikutnya, terancam ketika adab datang, dia pun juga akan merasakan akibatnya. Mari kita semua mohon kepada Allah Ta'ala. Mari kita semua juga bergandengan tangan untuk menjelaskan kepada kaum muslimin, dosa adalah dosa, maksiat adalah maksiat. Jangan dibalik, jangan sampai mengatakan syirik adalah kearifan lokal hanya untuk mendapatkan dolar. Jangan mengatakan dosa adalah pariwisata hanya untuk membuat lapangan kerja, menghancurkan akidah, menghancurkan ibadah, ya. Lalu mengatasnamakan ini hak asasi manusia. Tetap kita jelaskan. Mau terima? Alhamdulillah, tidak. Sudah menyampaikan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, tidak ada keharusan orang untuk mengikuti. Itu semua adalah hak Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita, innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa? Menyampaikan ilmu. Apa? Ini hak, ini batil. Ini mungkar, ini ma'ruf. Ini dosa, ini maksiat. Ini ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ikut dapat pahala, tidak tetap dapat pahala. Ikut dapat pahala lebih, tidak dapat pahala tidak lebih, karena tidak ada yang mengikuti. Tapi kalau diam atas dosa merupakan dosa, mendiamkan kemungkaran adalah kemungkaran. Apalagi kalau sampai mendukung kemungkaran itu, memberikan motivasi dengan berbagai macam fasilitas, rekomendasi, kearifan lokal, ya tetap namanya syirik, kesyirikan. Namanya kesyirikan adalah kesyirikan. Menyembelih untuk selain Allah adalah kesyirikan. Man dzabaha li ghairi Allahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya solatku, qul inna solati wa nusuki an nusuk, yakni ad-dabah. Sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, bukan sembelihanku untuk larung laut kemudian dijadikan sebagai apa? Pariwisata. Larung laut untuk jadikan apa? Kearifan lokal. Sementara yang menjalankan kaum muslimin, kalau bukan orang Islam, barangkali kita sekedar menyampaikan itu syirik, apalagi orang Islam. Kalau sampai pakai baju putih, peci putih, ilmunya ilmu putih, ilmu hitam kalau bajunya hitam, kalau namanya kesyirikan, gak pilih pakai baju apa, tinggal bagaimana benar dalam mendefinisi, mendefinisikan. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio untuk barangkali tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga ilmu ini dapat kita pahami, kita amalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bagi pemerhati roja yang ingin memperdalam di kesempatan pagi hari ini dari materi bahaya dosa dan maksiat, silahkan bisa menghubungi nomor kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami persilahkan untuk telepon yang pertama, silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Di Saninah, di sini. Silahkan. Barakallahu fiksar. Baik, barakallah. Ada seorang pencuri mencuri aksesoris motor berkepala babi, lalu dia dihakimi dengan masyarakat sampai di penjara dia mati terbunuh, mati gitu karena kehabisan darah. Dicincang-cincang pakai pisau starter. Nah, pertanyaan saya, apakah yang masyarakat yang membunuh itu pun merasa kayak itu berbuat dosa juga karena sampai pencuri itu mati terbunuh? Mohon nasihat Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, yang saya tangkap ya karena kurang jelas, yaitu pencuri yang mati terbunuh. Tolong barangkali bisa diulang ahi. Baik. Agar lebih jelas. Ya. Ada seorang pencuri, intinya dia mencuri ya, aksesoris mobil, kemudian dia dihakimi massa. Akhirnya setelah dihakimi massa di penjara dia meninggal. Pertanyaannya, apakah ya, masyarakat yang ikut menghakimi di sini mendapatkan dosa karena pencuri tersebut terbunuh? Itu Ustaz, intinya. Ya, baik. Ya, para jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, kullul muslim 'alal muslim haram, damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam atas yang lainnya haram darah, harta dan kehormatannya. Ya, dan Nabi juga bersabda, la yahillu damu mri'in yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah illa bihda talas. Athaibuz zani. Ya. Athaibuz zani. Wal-nafsu bin-nafsi. At-tarik wa-tariku li-dini. Ya. Al-mufariku lil-jama'ah. Tidak halal darah orang yang sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kecuali dengan tiga perkara. Berzina, zina muhson, pernah kawin, zina. Membunuh. Atau juga berpisah dari jamaah, yaitu berpisah dari negara yang sah, memberontak. Itu baru boleh. Nah, itu pun yang boleh melakukan adalah penguasa. Ya, namanya al-hudud, had, hukuman yang sudah ditetapkan ukurannya oleh syariat. Seperti orang mencuri. Orang mencuri bagaimana hukumannya? Bukan bunuh, tapi potong tangan. Sebagaimana Allah berfirman, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri laki perempuan, potong kedua tangannya. Mencuri apa? Mencuri yang punya nisab, seperti dalam hadis la qat'a illa fi rubi'i dinar fasu'ida. Tidak boleh potong tangan orang mencuri kecuali nisabnya seperempat dinar. Nah, siapa yang menentukan? Itu namanya adalah al-hudud, pemerintah, penguasa. Ya. Nah, kalau tidak ya, tidak boleh perorangan. Tidak boleh masyarakat. Bahkan kalau tidak benar, seperti Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan ketika beliau jadi khalifah, seandainya yang membunuh satu orang di Son'a, Son'a itu adalah San'a sekarang ya, ibu kota Yaman, maka yang bersekutu dalam pembunuhan satu orang akan dikenai hukum kisos, kena bunuh semuanya. Ya, berarti mereka berdosa. Iya, berdosa, tidak boleh. Tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Apalagi darahnya kaum muslimin, tidak boleh menumpahkan darah sembarangan. Nanti, ya sebagaimana dalam sebuah hadis, kepalanya dia pegang. Nih, ya Allah, dulu dia membunuh saya. Ya, jangan dikisos nantinya. Ya. Sehingga tidak boleh membunuh sembarangan. Demikian, berdosa dia karena bukan punya wewenang. Menangkap silahkan, dilaporkan. Tapi kalau sampai disakiti, apalagi sampai dibunuh, maka dosa semuanya itu. Ya, membunuh satu orang Islam dengan tidak hak sama dengan membunuh semua, ya, membunuh jiwa tanpa hak, bukan hanya orang Islam, ya, bahkan juga bukan orang Islam, membunuh tanpa hak seperti membunuh manusia seluruhnya. Ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ketika seseorang baru belajar agama lalu mengetahui banyak macam dosa yang ia perbuat, maka apa yang harus dia perbuat? Apakah ada prioritas dosa mana dulu yang ditinggalkan, baru yang lain, atau langsung semua diikhtiarkan untuk ditinggalkan meskipun sangat berat? Mohon nasihatnya Ustaz, silakan. Pertama yang harus menjadi perhatian ya, ketika kita diberi hidayah oleh Allah Ta'ala dengan jalan ilmu, lalu tahu apa yang kita perbuat dari dosa-dosa tersebut, maka segera mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wasari'u ila mawfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Ya, kemudian tinggalkan semua, hijrah, al-muhajir, man hajara amma nahallahu anhu, kata Nabi. Muhajir adalah meninggalkan apa semua yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, begitu juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fahudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah berfirman, apa saja yang dibawa Rasul ambil, apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Ya, tinggalkanlah. Nah, kemudian bagaimana meninggalkan dosa? Apakah ada skala prioritas? Ya, tidak ada, semua tinggalkan. Namun ketika dia tidak bisa, tidak mampu, apakah ketika tobat dari satu dosa, belum tobat dari dosa yang lain, diterima dosa tobatnya? Ini ulama beda pendapat. Namun yang rajih adalah diterima. Ya, dia suka minum minuman keras sama merokok. Minuman keras bisa berhenti, rokoknya belum. Maka tobat dari minum keras terima. Nah, rokoknya tetap dosa. Dari mana dosa Pak Ustaz? Ya, rokok itu bahaya. Semua berbahaya, dosa. Yang saya heran, masih ada sebagian mengatakan tidak berbahaya, sementara rokoknya mengatakan merokok berbahaya. Bahkan saya yakin tuh pengusaha-pengusaha rokok gak merokok tuh orangnya. Betul ya? Iya, yang punya pabrik besar-besar gak pakai, iya, karena tahu bahaya. Ya. Nah, cuman yang ini kaum muslimin, apalagi kalau sudah jadi tokoh masyarakat, menjadi promosinya rokok, ini kasihan kaum muslimin. Coba disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat bahwa rokok itu bahaya. Ya, maka di sini perhatikan dosa harus ditinggalkan semuanya. Kalau memang belum mampu, mungkin belum mampu di sini, nafsunya satu, yang kedua badannya. Kalau saya tidak langsung rokok, tidak merokok Ustaz, bisa mati misalkan, ya itu bahaya lain lagi ya. Kita ya, kalau memang betul ya seperti itu, dan harus apa? Harus ada rekomendasi dari ahli, dari dokter ahli. Iya, kalau dia minum keras bisa, tapi kalau rokok berhenti langsung bahaya dia misalkan, misal ya. Tapi yang pasti justru malah yang namanya bahaya itu dosa, dan yang namanya dosa itu bahaya. Bahaya dosa, dosa bahaya. Dibalik ya. Bahaya dosa, dosa bahaya. La dororo wa la diror. Maka tinggalkan semuanya. Kalau tidak ya ambil ya secara bertahap, bersama dengan itu hendaklah banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat dengan Bani di Depok yang bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana dalam hal kita membiarkan kemaksiatan karena terjadi di masyarakat kita, yang memang masyarakat banyak melakukan hal-hal yang dikira biasa padahal sebenarnya itu bermaksiat kepada Allah, tapi belum tentu semua bisa menerima jika saya ingatkan. Nah, bagaimana sebaiknya Ustaz? Silahkan." Ya. Terkait dengan masalah dosa kemudian dibiarkan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, memberikan dosa adalah dosa. Kalau ada dosa, ada harus diingkari. Man ro'a minkum mungkaron fal yoyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih wa illam yastati' fa biqalbih wa dhalika at'aful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat kemungkaran dengan matanya, robah dengan tangannya, dengan kekuasaan, yang punya kekuasaan. Kalau tidak mampu, dengan lisan, dengan nasihat. Jika tidak mampu juga, dengan hati. Hatinya itu mengingkari. Ya, ada perkataan ulama, salaf, ketika ada orang melihat dosa, hatinya itu benar-benar bergetar takut, sampai akhirnya apa? Keluar seni kencing darah. Ketika lewat lagi diam, ya kencingnya itu tidak kental, darah tapi seger. Tadi kental. Ketika ketiga lihat lagi, anda jadi kencing biasa. Artinya ketika dosa itu dianggap biasa, akhirnya biasa. Ya, seperti ada perkataan likas rotil. Misas, ya tumitul ihsas. Karena banyaknya sentuhan, maka akhirnya tidak terasa. Karena sering disentuh, ya akhirnya baal. Nah, itu artinya tuh kalau udah biasa sudah, akhirnya apa? Ada dosa-dosa dianggap biasa. Nah sekarang pacaran dianggap biasa sama orang, ya. Kemudian ada lagi MBA, married by accident, dianggap biasa. LKMD, ya, lamaran keri mateng disik, dianggap biasa. Dianggap biasa. Ini para jemaah. Maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang guroba. Kita akan mencoba untuk menjelaskan ini hak, ini batil. Kita ingin seperti itu. Bukan dalam rangka mentazkiah diri kita, tapi dalam rangka untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, menjadi ghuraba, ya badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama badaa fatuba lil ghuraba. Ya, Islam itu datang pertama asing, akan asing lagi suatu saat. Berbagilah orang dianggap asing. Akhirnya dulu masa kecil, mungkin senior-senior saya yang ada di sini, ya masa kecil kalau perempuan ba'da maghrib keluar aib, Masa kecil ada orang berduaan dengan laki perempuan, aib. Tapi sekarang gelendotan depan umum. Ya, gelendotan depan umum tanpa malu. Bahkan di tempat kita pernah ada, ya Allah, ya, ini enggak lihat pada sini banyak pakai cadar, pakai jenggot, kok seperti kita enggak ada apa, kok tidak malu dan tidak ada rasa ini. Ya, kita sampaikan, suami istri Mas, bukan, enggak boleh. Ya, harus seperti itu, tapi dengan santun, bukan suami istri. Kenapa? Bisa jadi bagi mereka sudah dianggap biasa. Ya, dianggap biasa. Tapi saya yakin hati nuraninya tahu bahwa itu tidak benar, tidak boleh. Oh, bukan mahram, ngakui bukan mahram. Ya. Oleh karena itu jangan kita membiarkan. Kita sampaikan, ya barangkali kita kedepankan husnudzon pada saudara kita bahwa dia tidak tahu. Sehingga kita belum memberi tahu. Ya, demikian. Allahu a'lam shawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Mohon maaf Ustaz karena terbatasnya waktu di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam fadl ya Ustaz. Baiklah para ikhwan sekalian, para akhwat, para jemaah, para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja. Tadi sudah dijelaskan oleh penulis yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau memberikan contoh-contoh dari kaum-kaum yang sudah berlalu, yang semua ini diambil dari Al-Quran, bahwa akibat dari dosa dihancurkannya negeri-negeri mereka, dibumi hanguskan rumah-rumah mereka, ditenggelamkan ke dalam bumi, ditenggelamkan ke dalam laut. Dan sekarang pun juga kita bisa melihatnya. Tolong mari kita semuanya jangan menganggap itu semata-mata peristiwa alam. Lempengan bumi bergeser, gletser yang ada di kutub utara mencair, global warming terjadi, pemanasan global, itu semua akibat dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat, semoga Allah melindungi kita, menjadikan kita orang yang selalu bertobat atas kesalahan dan dosa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.